pemenang anugerah Mirama. Dan lagu ini saya tuju khas kepada Tun Dr. Mahathir. Mari menyusun seroja bunga seroja hiasan sambut remaja putri remaja rupa yang elok dimanja jangan dimanja aku jarak ia oh saja sekadar saja. Mengapa mengapa kau bermanung, oh adik berhati bingung. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Bersama hari memetik bunga, mari bersama hari memetik bunga. Sebuah lagu yang setiap orang ada kenangan masing-masing, yaitu kasihnya. Kasihnya ibu membawa ke syurga, dan kasih saudara masa berada korban raga rela binasa berkorban nyawa tanda kasihnya korban raga rela binasa berk. korban nyawa. Tanda kasihnya kasihnya ayah, sanggupkah berpisah dan kasih anaknya berkorban raga. Biarpun jiwa akan tersiksa, ikhlas dan rela asalkan bahagia. Biarpun siksa, ikhlas dan rela asalkan bahagia. Sebuah lagu yang dicipta oleh Almarhum Tajik. Tidurlah tidurlah wahai permaisuri, wahai permaisuri. Thank you. Sukarela. Dah, hari terakhir. Terima kasih kepada semua yang membantu saya. Terima kasih. Saya main mikro. Nah, saya main mikro. Dia tak bagus ni. Kalau saya main lebih baik pada apa? Boleh, sebentar lagi saya buat kejutan.